إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah, kajian Kamis malam Jumat Musala Al-Manar Bejen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal soleh tolabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang keutamaan ilmu agama. Hadis selanjutnya dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya gambaran petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kamatsali ghaitsin, adalah seperti hujan. Yaitu ghais adalah hujan yang manfaat. Ya, hujan yang mengenai ardan, tanah. Maka tanah yang mendapatkan hujan itu ada tiga jenis kata Nabi. Yang pertama beliau katakan tanah yang bagus itulah tanah yang menyerap air. Ya, setelah air terserap ke dalam tanah, fa'ambatatil kala'a wal'ushba al-kathira, maka dia menumbuhkan rerumputan, yaitu tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Kemudian ada tanah jenis yang kedua yang Nabi sebut dengan ajadib. Itulah tanah yang membuat genangan air. Air tidak masuk meresap ke dalam namun menggenang di atasnya. Dan dengan genangan air ini yang jadi kolam atau jadi genangan air ini kemudian menampung air dalam jumlah yang banyak, jadilah dia kumpulan air itu Allah dengannya Allah memberikan manfaat kepada banyak orang. Ada yang syaribu minha, ada yang menggunakannya sebagai air minum untuk manusia. Wasakau, ada yang mengambil airnya untuk minum hewan ternaknya. Wazara'u, dan ada yang mengambil airnya untuk pengairan, ya, untuk pengairan tanaman. Kemudian ada tanah jenis yang ketiga yang Nabi sebut dengan ki'an, itulah tanah yang ketika turun air hujan padanya air itu masuk bablas, ya, tidak tertampung di atas, tidak pula terserap di dalam tanah. Namun bablas pergi entah kemana. Ya, maka itulah permisalan orang yang faham tentang agama Allah. Dan Allah berikan manfaat dengan apa yang Allah, dengan ilmu dan petunjuk yang dengannya Allah mengutus sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima wa'allama, dia belajar kemudian mengajarkan. Dan permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu dan tidak mau menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang aku diutus dengan membawanya. Demikian adalah hadis yang diatkan oleh muttafaqun alaih, diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran, membuat permisalan sesuatu yang abstrak yaitu ilmu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang konkret. Ya, ilmu diserupakan dengan air hujan. Kemudian hati yang merupakan tempat tempat terserapnya ilmu diserupakan dengan tanah. Ya, maka sebagaimana hati itu macam-macam, ya, kualitasnya, maka demikian juga tanah itu bermacam-macam kualitasnya dan kelebihannya dan kekhasannya. Maka Nabi berikan gambaran bahasanya beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk dan ilmu. Di Al-Qur'an disampaikan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa ilmu, dengan membawa petunjuk yaitu ilmu, dan membawa dinil haq yaitu amal saleh. Maka Allah sampaikan di Al-Quran bahasanya Nabi kita itu diutus dengan membawa dua hal, ilmu-ilmu yang manfaat dan perbuatan, praktek dan amal-amal yang saleh. Nah, tentang ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi gambarkan di hadis ini dia bagaikan ghais. Ghais adalah hujan yang bermanfaat. Karena hujan itu boleh jadi cuma gerimis, cuma lewat, itu tidak bermanfaat. Ini cuma gelan-gelani. Ini cuma gelan-gelani tidak memberikan manfaat, tidak membersihkan genteng, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena cuma gerimis dan itu pun sekedar lewat. Nah, ada hujan yang, ada jenis hujan yang lainnya, karena terlalu banyak, bikin banjir. Adapun hujan yang manfaat, nah, tengah-tengah di antara hal itu. Dia bermanfaat membasahi tanah. Dia bermanfaat bersihkan genteng-genteng di rumah dari debu dan yang lainnya. Dia bermanfaat untuk menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Nah, hujan yang manfaat dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan ghaiz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahasanya ajaran Nabi, ilmu yang Nabi ajarkan kepada umat, ya, dari yang ini bentuknya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti hujan yang manfaat. Nah, hujannya manfaat. Namun apakah yang menerima hujan yang manfaat ini bisa memanfaatkannya? Maka Nabi sampaikan beda-beda. Nabi sampaikan beda-beda. Maka dan di sini ada gambaran yang menarik. Nabi kasih gambaran yang menarik tentang hujan yang manfaat itu menjadi sebab suburnya tanah. Tanpa ini maka tanpa hujan itu kering kerontang. Maka demikian juga ilmu agama. Dia adalah yang bikin sebab suburnya hati. Maka hati yang tidak pernah disirami oleh ilmu agama, maka dia akan jadi hati yang garing, hati yang kering keruntang, hati yang sakit meskipun orangnya tidak merasa sakit. Namun ketika hati ini mendapatkan ilmu agama, firman Allah dan hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan subur, akan jadi bagus, bermanfaat, akan normal. Demikian juga hati yang disiram, yang rajin disiram dengan ilmu agama akan jadi hati yang subur dengan kebaikan, subur dengan amal-amal saleh, akan jadi hati yang sehat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ada tiga jenis tanah. Ada tanah yang bagus, kualitas nomor satu. Sifatnya tanah ini ketika turun hujan dia menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah tersebut. Kemudian simpanan air di dalam tanah ini akan jadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan rerumputan. Maka rumputan akan hijau dan ini akan jadi sebab tumbuh-tumbuhan pun akan hijau. Maka menjadi sebab nanti padi akan panen dengan bagus. nanti rumputan yang hijau ini akan jadi sebab hewan-hewan yang digembalakan itu kenyang. Karena kenyang kemudian jadi sebab dagingnya bagus. Dagingnya dimakan oleh manusia manfaat. Jadi kalau ini untuk tumbuh-tumbuhan, padi dan yang lainnya, maka nanti panennya bagus, dimakan oleh manusia, manfaat untuk tubuh manusia. Maka dia sangat besar manfaatnya. Ya, inilah orang yang ketika dia belajar agama, dia belajar agama, maka ilmu agama itu masuk ke dalam hatinya dan terserap ke dalam hatinya. Setelah terserap dalam hati, setelah terserap di dalam hati, menjadi satu dengan hati, maka dengan itu dia bisa memberi manfaat kepada manusia. Maka karena dia terserap ke dalam hati, maka berbuah amal. Berbuah berbagai macam amal soleh, amal kebajikan dan amal ibadah. Setelah itu berbuah, kemudian bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang dengan mengajak. Kemudian ada, ini adalah manusia yang paling istimewa dalam dalam bab ilmu. Dia belajar agama, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar agama, belajar Al-Quran, setelah itu mengajarkannya. Dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling besar manfaatnya untuk manusia. Dan manfaat yang terbaik adalah manfaat ilmu. Bukan manfaat harta. Banyak orang kalau membaca dan mendengar hadis ini, identiknya dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, sebaik-baik manusia yang besar manfaatnya untuk manusia yang lain, untuk sekelilingnya, itu langsung identiknya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Menolong orang dengan berbagai macam berbagai bentuk manfaat duniawi. Padahal manfaat yang paling besar untuk manusia adalah hidayah. Itu menebar manfaat yang paling besar adalah menebar hidayah. Bahasa kerennya menjadi sebab manusia tercerahkan. Menjadi sebab pencerahan terhadap lingkungannya. Sehingga karena tercerahkan kemudian timbul kesadaran untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bahasa yang naik, sedang naik daun, sehingga banyak orang yang hijrah melalui dirinya. Nah, itu manfaat yang paling besar, manfaat hidayah. Kapan seorang itu bisa memberikan manfaat terbesar pada lingkungannya dengan menebarkan pencerahan dan hidayah? Manakala dia berilmu. Maka inilah manusia yang paling istimewa dalam masalah ilmu. Dia seorang yang menyimak ilmu dengan baik-baik, sehingga ilmu itu terserap di hatinya, membuahkan amal, membuahkan tutur kata yang baik, kemudian perbuatan yang baik, kemudian juga membuahkan pengajaran kepada orang-orang di sekelilingnya dan lingkungannya, sehingga banyak orang yang tercerahkan. Kemudian ada tanah jenis yang kedua. Tanah ini ketika turun hujan, air tidak bisa masuk. Air cuma menggenang di permukaannya. Air menggenang di permukaannya. Airnya banyak yang masuk, maka genangannya makin banyak. Boleh jadi danau, boleh jadi belik, boleh jadi oase kalau di padang pasir. Ada tanah jenis ini. Tanah jenis ini, maka demikianlah sikap sebagian orang terhadap ilmu agama. Dia semangat untuk hafal, dia hafal. Tapi fahamnya tidak faham. Ini orang yang belajar ilmu agama, dia punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Ini kekuatan hafalan yang luar biasa, namun dia tidak punya pemahaman. Sehingga dia bisa mengajarkan apa yang dia hafal. Meskipun ketika ditanya apa maksudnya hal ini, dia tidak faham. Ya, maka boleh jadi dia hafalannya bagus, tokcer, jadi penghafal Quran, bisa ngajari orang. Dia bisa ngajari orang baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dia hafal hadis dan mengajarkan orang untuk menghafalkan hadis. Namun dia sendiri tidak begitu faham. Kalau mau kandungannya, belajarnya jangan saya, belajarnya ke ya, yang lainnya, ke si A, si B, itu yang faham betul, bisa kemudian bongkar semua isinya dan kandungannya. Kalau saya, kalau mau setor apalah, nah saya bisa. Ini ya, manusia jenis yang kedua. Ya, ini lumayan bermanfaat. Ini lumayan bermanfaat. Termasuk orang yang memberikan manfaat. Ya, dua orang ini, statusnya adalah orang yang terpuji karena memberi manfaat bagi lingkungannya. Kalau orang yang pertama memberikan manfaat dari sisi pemahaman, dari sisi pemahaman menyebabkan lingkungannya tercerahkan. Kalau yang kedua memberikan manfaat kepada lingkungannya dari sisi hafalannya, maka dan keduanya. Dan ini adalah dua sisi ilmu, adalah dua sisi mata uang, dua sisi koin ilmu. Ilmu itu punya dua sisi, hafalan yang bagus dan pemahaman yang benar. Ya, maka dan dua orang inilah pemainnya. Dua orang ini, dua jenis orang ini, dua jenis tanah ini, dua jenis orang inilah pemain hal tersebut. Maka dia manfaat untuk lingkungannya. Nah, yang kemudian jenis yang ketiga, ini Nabi sebut ada tanah jenis yang ketiga. Tanah tersebut ketika turun hujan nampung air tidak, menyerap air juga tidak. Terus cuma apa? Dilewati air. Cuma dilewati air ini bablas ini, sehingga dalam bahasa kita ini orang yang ketika belajar masuk telinga kanan kemudian lanjut keluar ke telinga kiri, nyangkut tidak ada yang nyangkut ini. Baikkah orang ini? Lumayan baik. Kenapa lumayan baik? Masih cinta ilmu. Masih rajin ngaji meskipun pulang ngaji dapatnya apa ya? Nah, enggak faham ini. Dapatnya ganjaran insya Allah Taala. Nah, dapatnya ganjaran. Kenapa rajin ngaji? Padahal enggak faham. Saya cari ganjarannya. Saya juga cari ganjaran. Plus ya, kadang-kadang dapat sakinah kemudian ketiduran. Dapat ganjaran. Oh, dia masih mau mendengarkan ilmu. Masih mau mendengarkan ilmu. Maka orang jenis ini tidaklah tergolong orang yang manfaat untuk lingkungannya. Kalau orang satu dan dua itu manfaat untuk lingkungannya. Kalau orang ini cuma manfaat untuk dirinya sendiri, duduk di majelis ilmu untuk nambah ganjaran. Nambah pahala. Dan dia masih seorang yang cinta ilmu, suka dengar ilmu meskipun tidak faham-faham. Meskipun tidak faham. Kemudian namun Nabi mengisyaratkan orang jenis yang keempat. Kalau tiga jenis orang yang pertama Nabi gambarkan dengan tiga jenis tanah. Kemudian Nabi isyaratkan ada manusia jenis yang keempat. Yang Nabi katakan adalah yang Nabi sebut dengan kalimat lam yarfa bidzalika ra'san. walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Adalah orang yang tidak mau mengangkatkan kepala, nundukkan kepala. Nundukkan kepala, tidak, artinya tidak peduli dengan ilmu agama, masa bodoh, tidak ada cinta, tidak ada cinta, tidak ada keinginan belajar. Dia tidak mengangkat kepala, tidak peduli dengan ilmu agama. Lam yarfa bidzalika ra'san. Dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk tertarik dengan ilmu agama. Walam yakbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak, karena dia tidak mengangkat kepalanya, masa bodoh, tidak peduli dengan ilmu agama, maka dia adalah orang yang tidak menerima petunjuk dan ilmu yang aku, kata Nabi, diutus dengan membawanya. Nah, kalau ini sudah sama sekali masa bodoh dengan ilmu. Cuek, enggak ada minat, enggak ada respek dengan ilmu agama. Nah, ini orang yang betul-betul tercela. Ini orang yang betul-betul tercela. Ya, maka isi kandungan hadis ini penjelasan tentang keutamaan belajar ilmu agama dan menyebarkannya. Dan bahasanya manusia itu memerlukan ilmu agama dengan gambaran sebagaimana tanah memerlukan air hujan. Bahkan kebutuhan hati manusia terhadap ilmu agama itu lebih besar dibandingkan kebutuhan tanah terhadap air hujan. Dan di antara hal yang menunjukkan utamanya ilmu agama adalah Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, melebihi derajatnya orang-orang yang beriman namun kurang berilmu. Meskipun seluruhnya karena masih punya iman, seluruhnya adalah kebaikan. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama, Allah tinggikan beberapa derajat dengan bentuk jamak. Tidak hanya satu derajat, namun lebih dari dua derajat. Maka Allah muliakan orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu dibandingkan orang-orang yang beriman namun tidak berilmu. Allah tinggikan dan Allah muliakan orang yang berilmu. Allah tinggikan derajat di sini mencakup dua jenis derajat. Yang pertama adalah derajat yang konkret, itulah derajat di surga. Ya, maka derajat di surga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan dia orang yang beriman jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak demikian. Kemudian yang kedua, derajat di sini derajat abstrak, yaitu derajat di dunia. Maka orang yang beriman dan berilmu, Allah tinggikan derajatnya di dunia dengan doa murid-muridnya, doa tulus murid-muridnya dan orang yang mendapatkan manfaat dari ilmunya, dengan kemudian boleh jadi namanya abadi, dia punya pahala jariah, dengan sebab ilmunya dia punya pahala jariah karena punya ilmu, punya murid, kemudian muridnya punya murid, kemudian muridnya lagi punya murid lagi dan seterusnya. Atau dia punya pahala jariah karena meninggalkan tulisan yang manfaat, di copy paste oleh orang, dibaca, disebarluaskan. Atau dia memberikan, atau punya buku, kemudian dicetak, kemudian disebarluaskan. Atau punya pahala jariah karena meninggalkan rekaman yang manfaat, disetel ulang oleh manusia, kemudian orangnya telah meninggal dunia, namun rekamannya masih saja disetel, masih saja didengarkan, masih ada orang yang dapat hidayah, dapat pencerahan gara-gara ilmu yang tersampaikan lewat lisan beliau. Maka ini tentu satu derajat yang aku. Atau ketika meskipun beliau telah meninggal dunia, maka orang nyebut-nyebut beliau dengan pujian plus doa. disebutlah namanya sambil dikatakan radhiyallahu ta'ala anhu semacam para sahabat, atau rahimallahu ta'ala, semoga Allah menimpahkan kasih sayangnya, banyak sekali yang mendoakannya. Ini satu hal yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak berilmu. Ini satu hal yang tidak didapatkan oleh para pejabat. Satu hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang kaya yang tidak berilmu. Ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Dan tentang betapa manusia itu membutuhkan ilmu, ada perkataan menarik dari Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Imam Ahmad mengatakan, rasanya manusia membutuhkan ilmu, an-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila ta'ami wa syarab. Manusia jauh lebih memerlukan ilmu agama, jauh lebih memerlukan ilmu agama dibandingkan kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan dalam sehari, itu sekali atau dua kali. Kalau standar diet cuma sekali, standar tidak diet dua kali, standar gemuk tiga kali. Sedangkan ilmu agama dibutuhkan sebanyak bilangan napas manusia. Karena setiap langkah kita, setiap ucapan kita semestinya dibimbing oleh ilmu. Dan di antara kemudian keutamaan ilmu agama itu tadi kami sampaikan sebab pahala jariah. Dan orang yang punya pahala jariah karena ilmu agama itu sangat banyak. Orang yang dapat pahala jariah karena ilmu agama, di antara keutamaan dan kemuliaan ilmu. Orang yang bisa dapat pahala jariah karena ilmu agama, itu bukan hanya yang menyampaikan, namun semua orang yang mendukungnya. Semua orang yang mendukungnya dan berkaitan dengannya. Boleh jadi lain hanya kalau pahala jariah karena bangun masjid. Belajar ya karena bangun masjid misalnya. Kalau kita bandingkan dengan pahala jariah karena ilmu agama, maka pihak yang dapat pahala jariah karena ilmu agama itu sangat banyak sekali. Karena semua orang yang terlibat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala jariah karenanya. Ketika ada pahala jariah dalam ilmu agama dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, maka yang dapat pahala bukan hanya penulisnya. Namun orang yang layoutnya juga dapat pahalanya. Orang yang desainnya dapat pahalanya. Soal bukunya tersebut dipakai, dibaca, hasil desain dia. Yang desain covernya, yang desain yang layout dalamnya. Kemudian itu buku itu tersebut dicetak, kemudian diwakafkan atau dibagikan, maka desainernya juga dapat pahala jariah. Orang yang mencetaknya juga dapat pahala jariah. Orang yang membiayai percetakannya, kemudian menggratiskannya, atau kemudian membuatnya kemudian murah, itu juga dapat pahala jariah karenanya. Orang yang ikut menyebarkannya, membagikannya, itu juga dapat pahala jariah. Karena ini perlu distributor, perlu pengecer. Orang yang menyebarkannya dapat pahalanya juga. Kalau kemudian dan ilmu jariah ya, kemudian apa pahala jariah melalui ilmu itu dalam bentuk rekaman. Jadi rekaman suara ataukah rekaman video. Maka yang dapat pahala jariah bukan hanya pematerinya. Namun yang dapat pahala jariah orang yang merekamnya. Orang yang mengeditnya. Orang yang menyebarluaskannya. Orang yang men-share-nya. Orang yang menguploadnya. Orang yang menguploadnya di YouTube misalnya. Dia dapat pahala jariah karena mengupload hal ini. Ini jadi sebab orang mendapatkan manfaat, dapat pencerahan, dapat pengetahuan. Maka banyak sekali orang yang terlibat. Orang yang ikut nge-share, kemudian ada orang yang mendapatkan manfaat gara-gara dia nge-share, dia dapat pahala jariah. Maka banyak semua, banyak sekali orang yang terlibat mendapatkan pahala jariah karena sebab ilmu. Itu di antara kelebihan ilmu, amal soleh ilmu yang tidak dijumpai di amal-amal yang lain. Dan karena semua amal agar sah dan benar butuh ilmu. Oleh karena itu, karena hal ini, maka seorang ulama tabi'in Az-Zuhri mengatakan, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada ilmu. Karena semua bentuk penyembahan perlu ilmu. Karena semua bentuk penyembahan semuanya perlu ilmu. Semuanya, wudu perlu ilmu, cebok perlu ilmu, istinja perlu ilmu, tayamum perlu ilmu, sholat perlu ilmu, semuanya perlu ilmu. Oleh karena itu beliau juga, seorang ulama tabi'in Az-Zuhri ini juga mengatakan, la'a'lamu badan nubuwati afdalu minal ilmi. Tidaklah aku ketahui setelah kenabian amal yang lebih utama daripada ilmu. Berilmu, belajar ilmu, dan mengajarkan ilmu. Karena orang yang belajar ilmu kemudian mengajarkan ilmu, dia melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi. Para nabi, sebagaimana nabi kita mengatakan, saya tidak punya warisan kecuali warisan ilmu. Maka orang yang mengajarkan, maka dia meninggalkan jejak dan warisan berupa ilmu. Kemudian hadis selanjutnya di kesempatan malam hari ini adalah hadis dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fawallahi maka demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahida." Seandainya Allah jadikan dirimu menjadi penyebab satu orang mendapatkan hidayah, maka itu khairun laka min humrun na'am, maka itu lebih baik daripada harta yang terbaik. Harta yang terbaik menurut orang Arab, unta yang warnanya merah yang merupakan unta yang paling mahal. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini berkenaan dengan perang Khaybar, dan perang Khaybar berarti berkenaan dengan orang Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka di Madinah ada tiga suku Yahudi. Ada yang disebut dengan Bani Qainuqa, ada kemudian Bani Nadir, dan ada Bani Qurayzah. Dan mereka ini punya perjanjian dengan Nabi. Namun pada akhirnya semua tiga kabilah ini semuanya melanggar perjanjian. Semuanya melanggar perjanjian. Dan tatkala mereka melanggar perjanjian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman pada mereka. Ada yang dihukum dengan hukuman mati. Ini Bani Quraidah yang berkhianat saat perang Ahzab. Nabi putuskan lelaki produktifnya, dewasanya dipenggal semua. Perempuan dan anak-anaknya jadikan budak. Ada juga yang cuma diusir dari Madinah. Yang diusir dari Madinah ini ada yang pindah ke Khaybar, namanya Bani Qainuqa. Itu diusir dari Madinah dan lanjut ke Khaybar. Nah, pada singkat ceritanya, nanti pada tahun 7 Hijriah Nabi memerangi Khaybar. Terjadi maka perang Khaybar, perang antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Dan Khaybar itu daerah pertanian. Subur dengan kurmanya. Terkenal dengan kurmanya sampai hari ini. Maka kurma yang terkenal, kurma Madinah dan kurma Khaybar. Dan modelnya daerah Khaybar ini, modelnya mereka terkotak-kotak daerahnya. Bukan satu kota kemudian dengan satu benteng. Namun mereka ini terkotak-kotak dalam benteng-benteng. Ada kurang lebih 8 benteng Khaybar itu. Maka untuk dikatakan mengalahkan Khaybar berarti menaklukkan 8 benteng tersebut. Dan ada benteng yang paling besar yang jadi intinya. Ini yang berkaitan dengan hadis ini, dengan hadis yang sedang kita baca sekarang. Nah, maka saat perang Khaybar untuk menaklukkan benteng yang paling besar, yang paling pokok, malam harinya Nabi mengatakan, besok pagi akan aku berikan bendera perang kepada seorang yang cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui tangannya. Ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya tidak punya ambisi untuk orang, menjadi orang yang punya kedudukan kecuali hari itu. Ya, saya tidak punya ambisi untuk punya jabatan dan kedudukan kecuali hari itu. Saya ingin jadi panglimanya. Ya, saya ingin jadi panglimanya. Bukan karena panglimanya. Namun karena Nabi mengatakan, ya, Allah dan Rasulnya mencintai dan dia Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, maka Umar mengatakan, ketika pagi tiba, maka saya nampak-nampakkan mukaku ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau ingin supaya Nabi lihat wajahnya. Oh ya, Umarnya. Ya, mana Umar? Ternyata orang kemudian ramai pagi hari pada saling menampakkan wajahnya kepada Nabi berharap untuk dipilih. Ternyata Nabi memilih orang yang tidak hadir. Nabi memilih orang yang tidak hadir. Demikianlah contoh takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian dapat keistimewaan malah yang tidak hadir. Yang dicari malah yang tidak hadir. Yang hadir yang kemudian gasik, yang meruput malah tidak dapat ini. Malah yang tidak hadir, malah yang dicari-cari. Maka Nabi tanyakan, di mana Ali? Maka orang mengatakan, Ali sakit mata. Ali sedang belaian. Ada belaian, Pak, sejak zaman Nabi itu sudah ada belaian. Maka kemudian panggil dia. Ali tidak hadir karena belaian. Belaian kemudian keluar rumah, kena sinar matahari, menderita. Keluar dari tenda menderita tentu. Maka Nabi kemudian mengatakan, panggil Ali. Ali kemudian dipanggil. Kemudian setelah di hadapan Nabi, matanya Ali diludahi oleh Nabi. Tuh gitu Pak ya. Tapi ini ludah bukan sembarang ludah, tidak boleh ditiru Pak ya. Oh, kemudian ada belaan tak cuh gitu ya. Tidak, karena ini bagian dari mukjizat. Mukjizat itu tidak boleh dikiaskan. Gitu. Kalau Nabi obat belaan itu diludahi kok. Nah, kamu belaan ya sini tak ludahi. Tidak, mukjizat itu tidak bisa dikiaskan. Gitu. Mukjizat tidak bisa dikiaskan itu. Lagi naik daun di tempat kita itu pengobatan pakai kias dengan mukjizat. Karena Nabi Ayub itu sembuhnya pakai menghentakkan kaki di tanah, nah, kemudian dianggap kemudian itu sebagai pengobatan. Maka kita katakan mukjizat tidak bisa dikiaskan. Mukjizat tidak bisa dikiaskan. Kalau itu jadi memang berdasarkan penelitian kemudian manfaat, silahkan. Tapi kalau itu dianggap itulah pengobatan Nabi Ayub. Nanti pengobatan belaan ala Nabi nanti perlu juga dikembangkan itu. Ngeludahi mata orang belaan gitu. Dan tentu tidak benar karena ini mukjizat, tidak boleh dikiaskan. Begitu dicuhi sama Nabi, kiri kanan dicuhi lah, diludahi sama Nabi, melek Pak. Langsung matanya kemudian belaan seketika itu langsung hilang. Dan akhirnya mata Ali itu kemudian lebih terang daripada sebelumnya. Wah, malah habis diludahi itu. Wow. itu malah jadi lebih terang benderang daripada sebelumnya. Maka kemudian Nabi kemudian Nabi serahkan bendera kepada Ali, diminta Ali untuk membawa pasukan untuk misi yang telah Nabi tetapkan. Silakan berangkat. Silakan berangkat perang. Kemudian dan Nabi katakan, ayo berangkat, silakan berangkat dan jangan menoleh. Jangan lagi noleh ke belakang. Maka ketika Ali maju beberapa langkah, ada hal yang ingin ditanyakan kepada Nabi. Dan karena Nabi mengatakan tadi jangan menoleh, akhirnya tanya tanpa menoleh. Tanyanya ngadap ke enggak kemudian Nabi di sana misalnya, enggak kemudian balik kanan, karena pesannya Nabi tadi berangkat jangan menoleh. Ayo berangkat jangan menoleh. Baru beberapa langkah ada hal yang ingin ditanyakan. Akhirnya Ali kemudian menghadap ke sana, mau tanyanya sama Nabi yang ada di sana. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Gini. Demikian ketaatan. Demikian yang namanya taat. Pesannya berangkat, jangan menoleh. Berangkat, jangan menoleh. Ya sudah, berangkat. 5 langkah, 10 langkah. Loh, ada yang mau ditanyakan sama Nabi. Berkenaan dengan urusan perang ini. Balik kanan, wah, ini namanya noleh. Wong noleh saja enggak boleh, apalagi balik kanan. Balik kanan lebih parah daripada menoleh. Akhirnya tanyanya sambil menghadap ke depan. Kemudian di antara yang Nabi sampaikan kepada Ali, Nabi sampaikan nanti ketika sampai sana dakwahi dulu. Ajak mereka untuk masuk Islam. Dan sampaikan kepada mereka konsekuensi menerima Islam dan tidak menerima Islam. Setelah itu Nabi mengatakan, Nabi katakan, fawallahi, maka demi Allah, setelah mengajari Ali, dan ini sambil Ali ngadep ke arah perjalanannya mau dituju tadi. Ini Nabi katakan, ini Ali dalam keadaan tidak menghadap Nabi. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, itu Ali dalam keadaan tidak menghadap Nabi karena sudah mulai berangkat dan ada yang perlu ditanyakan berkenaan dengan perang, gimana teknis perangnya wahai Nabi. Maka kemudian Nabi sampaikan dan Ali ngadap arah jalannya. Maka Nabi sampaikan kalau sudah sampai sana dakwahi mereka, ajak mereka masuk Islam. Dan itu yang lebih kita inginkan daripada perang. Kalau mereka tidak mau kemudian menerima Islam, maka pilihan yang kedua, ya mereka tetap dalam agamanya namun bayar pajak, jizyah namanya. Kalau dua pilihan itu tidak mau diambil, pilihan ketiga perang. Setelah itu Nabi sampaikan kalimat yang ada di hadis ini yang dikutip oleh Imam Nawawi di sini. Sungguh jika engkau Allah jadikan dirimu sebagai orang yang jadi sebab hidayahnya satu orang saja, maka itu lebih baik daripada harta yang paling mahal. Harta yang paling mahal. Apa hubungannya perang dengan hidayah? Apa hubungannya? Oh ini hadis orang mau berangkat perang kok. Ini hadis orang mau berangkat perang. Berangkat perang enggak ada hubungannya sama hidayah. Kok mau berangkat perang kok disampaikan pada Ali kalimat ini. Jadi setelah menyampaikan tahapan langkahnya, pertama dakwahi, masuk Islam, ajak masuk Islam, kalau enggak mau masuk Islam ya, silakan dalam agama Yahudi kalian namun kalian bayar pajak. Kalau tidak, ya berarti kalian ngejak perang. Setelah itu ditutup dengan kalimat ini. Sungguh, jika Allah jadikan dirimu sebagai sebab satu orang mendapatkan hidayah dan pencerahan sehingga masuk Islam, maka itu lebih baik daripada harta yang paling mahal. Kenapa ada kalimat ini di konteks ini? Kalimat ini, di kalimat ini Nabi mau mengajari Ali. Yang ingin pesan yang Nabi ingin sampaikan kepada Ali, wahai Ali, jangan berharap, jangan yang menjadi pilihanmu dan harapanmu opsi yang ketiga. Karena ada 3 opsi. dakwai, ajak masuk Islam, ya, tetap dalam agama Yahudi namun bayar pajak. Yang ketiga, perang. Kalau perang itu artinya dunia. Di balik kata-kata perang itu terdapat harta. Ghanima, harta rampasan perang. Ya, ada? Ya, ada harta di balik kata-kata perang. Nah, maka boleh jadi Ali dengan rombongannya boleh jadi ya, punya pikiran ya, mudah-mudahan enggak usah ngambil opsi pertama lah. Nah, kita sudah capek-capek dari Madinah sampai ke Khaibar, ternyata malah pilih masuk Islam, enggak jadi perang. Hanya pulang, enggak dapat apa-apa. Enggak dapat unta, enggak dapat ini, enggak dapat ini, enggak dapat emas, enggak ini. Kenapa? Karena masuk Islam. Karena masuk Islam. Maka boleh jadi ada dari sebagian tentara dan pasukan ini berharap mudah-mudahan ketika di ini formalitas sajalah diajak masuk Islam. Nah, mudah-mudahan jangan ambil balik itu. Mudah-mudahan ngambil mereka ini ngambil opsi nomor tiga. Perang! Nanti kita menang. Karena malamnya sudah dijanjikan. Menang. Malamnya kan sudah dikasih janji. Tak kasih bendera kepada orang yang Allah akan berikan kemenangan. Melalui tangannya. Sudah diiming-iming. Ini Nabi yang ngomong. Pasti itu. Pasti menang itu. Pasti menang. Kalau menang artinya emas. Hewan ternak. Sapi, kambing, unta. Ada kemudahan budak. Artinya harta. Banyak, harta banyak itu. Ingat, malamnya sudah dikasih kabar gembira. Jadi ngasih kabar gembira, bukan kita. Yang ngasih kabar gembira, orang dapat wahyu. Besok menang. Besok menang. Besok menang. Maka boleh jadi ada sebagian tentara yang, wah, mudah-mudahan. Orang Yahudi ini enggak ngambil opsi satu, opsi dua. Kita pulang nganggur gitu ya. Pulang nganggur enggak bawa duit. Nah, mudah-mudahan opsi tiga sajalah. Nanti kan semalam kan Nabi kabari pasti menang. Nah, ada duit banyak. Ada harta banyak. Maka Nabi katakan, kalau perang itu memang dapat duit banyak. Namun seandainya mereka itu dapat hidayah karena ngambil opsi yang pertama, itu jauh lebih baik daripada ghanimah yang akan didapatkan sehingga mereka ngambil opsi yang ketiga. Maka seandainya yang masuk Islam cuma satu, yang dapat daya untuk satu, itu lebih baik daripada ghanimah yang banyak. Daripada harta yang sangat istimewa. Nah itu Nabi sampaikan hadis ini dalam konteks pesan demikian. Tolong jangan ada yang berharap. Tolong jangan ada yang berharap. Ini mudah-mudahan tidak ada yang ambil pilihan untuk masuk Islam lah. Mudah-mudahan orang Yahudi ini pilih ngajak perang saja. Tolong jangan ada yang berharap demikian. Ketika kemudian menyampaikan ajakan masuk Islam di langkah pertama, itu bukan formalitas. Namun dengan penuh harapan, dengan penuh keinginan agar mereka mau masuk Islam. Dengan itu, meskipun pulang bawa capek, tapi telah jadi sebab mereka dapat hidayah, mau menerima Islam, maka itu pulang, itu nilainya lebih jauh daripada membawa harta yang banyak. Dan meskipun hadis ini berkenaan dengan hidayah masuk Islam, ya, di sini berkenaan dengan hidayah masuk Islam. Namun para ulama memahami hadis ini berlaku umum. Tidak hanya hidayah untuk masuk Islam, namun juga hidayah-hidayah yang lainnya. Hidayah di samping hidayah masuk Islam, hidayah meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan perdukunan, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, meninggalkan sesaji untuk yang beroksa ini dan itu, ini hidayah ilal Islam. Maka di samping hidayah kepada Islam, juga hidayah di dalam Islam. Ada seorang Muslim yang puasa Ramadannya bolong-bolong, jadi sebab dia jadi disiplin puasa Ramadannya. Boleh jadi dia suka minum khamr kemudian berhenti, boleh jadi dia berzina kemudian berhenti, boleh jadi dia suka berbuat jahat kemudian berhenti, termasuk dalam hadis ini. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah berupaya untuk mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya adalah menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah, mengajari mereka kebaikan. Kemudian hadis ini dalil tentang keutamaan berdakwah, keutamaan mengajar. Dan hadis ini menunjukkan keistimewaan Ali bin Abi Thalib. Keistimewaan Ali bin Abi Thalib, karena beliau Nabi gelari sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan hadis ini tadi sebagaimana utuh ceritanya lengkapnya, maka ya, di sini terdapat tanda kenabian. Nabi meludahi matanya Ali bin Abi Thalib dan hilanglah penyakit matanya, beleknya seketika itu juga. Maka ini di antara bukti kenabian yang ada dan bisa kita tangkap dari hadis ini. Ya, jadi meskipun hadis ini berkenaan dengan hidayah masuk Islam, namun berdasarkan keumuman teksnya mencakup juga hidayah di dalam Islam. Maka ini menjadi menunjukkan di antara amal yang mulia, amal saleh adalah menasihati orang-orang yang perlu dinasihati, dan semua kita perlu nasihat secara umum, mengingatkan, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya adalah amal sholah yang penting dan besar nilainya. Maka hendaknya setiap muslim semangat untuk melakukan hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, demikian kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Kita kaji kesempatan malam hari ini dua hadis dari Riyadhus Salihin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian, menumbuhkan dan semangat kita untuk belajar agama, dan menunjukkan semangat kita untuk membagikan ilmu agama dan memberikan pencerahan kepada lingkungan kita masing-masing. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan duduk kita, duduk bapak dan ibu sekalian di tempat ini, dan kesabaran untuk menyimak kajian di kesempatan malam hari ini Allah jadikan sebagai amal soleh dan amal ibadah yang memberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rutaana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.